penulis hafidhahumullah ta'ala, salisan yang ketiga, dari pembagian kemahraman, barakahikum, al-muharramat birrodo', kemahraman karena sebab susuan. Yuhramu birrodo' sab'u niswah. Ada 7 wanita yang haram dinikahi dikarenakan menjadi mahram dengan sebab susuan. Zatarul Qur'anul Karimu minhunna isnatain. Dua pihak wanita yang diharamkan untuk dinikahi yang disebutkan dalam Al-Quran, wa alhaqat as-sunnatu bihinna khomsan, sementara sisanya yakni 7 wanita yang menjadi mahram karena susuan, dan 5 wanita, ya sisanya 5 wanita yang menjadi mahram karena sebab susuan, barakakum, itu disebutkan dalam as-sunnah, dalam hadis. Berarti wanita yang haram dinikahi karena sebab susuan itu ada 7. Yang 2 disebutkan dalam Al-Quran, yang 5 disebutkan dalam hadis. Barakakum. Adapun rinciannya, al-muharramatu bil Qur'anil Karim. Kemahraman yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim terkait kemahraman dengan sebab susuan, yang pertama adalah al-ummu birrodo', seorang ibu yang menyusui, atau dengan nama lain ibu yang menyusui anak tersebut. Wahia almar'atul lati ardo'atka, dia adalah seorang wanita yang menyusuimu. Jadi kalau ada seorang wanita menyusui anak laki-laki umurnya belum 2 tahun, disusui dengan 5 kali susuan sampai kenyang. 5 kali ini 5 waktu. Ya, misalkan jam 1 siang disusui sampai kenyang, kemudian lepas. Ini baru 1. Mungkin nanti jam 4 sore ya, menyusu lagi sampai kenyang, kemudian lepas, itu baru 2. Walaupun sehari itu adalah 5 kali, maka akan menjadi mahramnya. Maka ibu atau seorang wanita yang menyusui anak tersebut, maka menjadi mahram dari anak yang disusuinya. Yalhaqu biha ummuha, maka yang mengikuti menjadi mahram untuk anak tersebut adalah ibunya wanita yang menyusui tersebut. Berarti anak tadi terposisikan sebagai cucu. Ya, barakallahu. Jadi anak wanita, anak tadi yang disusui, dia mahram dengan ibunya perempuan yang menyusui tersebut. Wa ummu ummiha, neneknya tadi, jadi barakakum, ibu yang menyusui tadi menjadi mahram, ya, wa ummu ummiha, dan ibunya ibu tersebut, berarti nenek, dianggap nenek. Wa ummu abiha, dan barakah hukum nenek dari ayah ya wanita tadi, karena dianggap cucu ya, anak yang disusui tadi dianggap cucu. Atsani yang kedua, al-ukhtu birrodok, saudari sesusuan. Ada anak laki-laki belum umur 2 tahun, belum genap. Ada anak perempuan belum genap 2 tahun, sama-sama disusui oleh seorang wanita. Padahal tidak ada hubungan kerabat, tidak ada hubungan nasab, hubungan darah, tidak ada. Namun disusui oleh satu orang wanita, maka menjadi saudari sesusuan. Wahiyal lati rodo'at min ummika, wanita tersebut bisa jadi dia adalah ya anak, yakni saudari sesusuan tersebut bisa jadi dia adalah wanita yang ya nyusu kepada ibumu. Kalau ada seorang wanita yang menyusu ke ibu kita, maka wanita tersebut menjadi mahram bagi kita, seakan-akan kakak beradik. Aw raja'ta min ummiha, atau engkau sebagai laki-laki ya nyusu kepada atau disusui oleh ibu dari anak wanita tersebut, dari anak perempuan tersebut. Aw raja'ta anta wa hiya min imra'atin wahidah, atau engkau dan dia wanita ya disusui oleh satu wanita yang sama-sama bukan ibunya, maka menjadi bersaudara ya. Aw raja'ta min zaujati abiha, atau engkau ya disusui oleh istri ayahnya. Kalau ada seorang bayi disusui oleh barakahikum ibu tiri seseorang ya, ibu tiri seseorang, maka laki-laki tadi akan menjadi saudara ya bagi anak tiri dari perempuan tadi. Auradu'at hiya min zaujati abika, atau dia ya disusui oleh istri ayahmu. Ya, barakallahu fikum. Misalkan si A ini punya ayah, ayahnya si A ini punya banyak istri. Ya. Lalu ada anak perempuan disusui oleh ibu tiri kita misalkan. Ya. Barakallahu fikum. Maka kalau syaratnya terpenuhi, belum umur 2 tahun, belum genap 2 tahun dan disusui 5 kali, barakallahu fikum, maka menjadi mahram ya dengan kita. Ni qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ummahatukum allati arda'at arda'nakum wa akhwatukum minar rada'ah, dan diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian yang statusnya mereka adalah yang menyusui kalian sebagai ibu susuan. Wa akhwatukum minar rodo'ah, dan diharamkan menikahi saudari-saudari kalian dengan sebab susuan. Barakallahu. Ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, seorang ibu yang menyusui ya, kemudian ibunya ibu yang menyusui, kemudian ibu dari ayahnya perempuan yang menyusui tadi. Yang kedua adalah saudari, dikarenakan susuan. Barakallahu. Ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalilnya surat An-Nisa, An-Nisa ayat ke-23. Barakallahu. Adapun yang disebutkan dalam hadis al-muharramatu bisunnati al-mutahharah, keharaman dengan sebab susuan yang disebutkan dalam hadis yang suci, sunnah yang suci. Al-ula yang pertama bintul akh minar rodok, anak perempuan dari saudara laki-laki sesusuan, maka itu adalah mahram bagi kita. Misalkan barakafikum, kita ini punya saudara, tapi saudara kita ini karena sebab susuan, bukan karena kekerabatan atau saudara kandung, tapi susuan. Ketika saudara kita ini ya menjadi mahram dengan kita, atau saudara karena susuan kemudian punya anak perempuan, maka anak perempuan saudara kita yang sesusuan ini mahram dengan kita, karena kita teranggap sebagai barakallahu paman ya dari anak perempuan tersebut, dan anak perempuan tersebut adalah keponakan. Atsaniyah yang kedua bintul ukhti minar rodok, anak perempuan dari saudari perempuan sesusuan. Kita punya saudari tapi bukan karena kandung hubungan darah, bukan karena seayah juga, bukan karena seibu juga. Barakallahu. Ya. Akan tetapi dikarenakan sesusuan. Lalu apabila saudari kita tersebut karena sebab sesusuan ya barakallahu punya anak perempuan, maka anak perempuannya tersebut juga mahram dengan kita. Dan kita dianggap sebagai pamannya, dan dia adalah keponakan kita. Atsalikah yang ketiga, al-ammatu minar rodok, saudara perempuan ayah karena sebab susuan. Misalkan ya, kita punya bibi, saudarinya ayah, tapi bibi ini bukan adik kandung atau kakak kandung ayah, tapi karena sebab susuan. Barakallahu. Maka bibi tersebut karena sebab susuan dengan ayah, ayah kita, maka mahram dengan kita. Ya. Mahram dengan kita, dan kita teranggap sebagai keponakannya. Sebenarnya kebalikan dari poin satu dan kedua tadi. Wahiyal lati rodu'at ma'a abika, wanita tersebut adalah yang ya disusui oleh seseorang bersama ayahmu, juga disusui oleh seseorang. Barakallahu. Ar-rabi'ah al-khalatu minar rodok, yang menjadi mahram karena sebab susuan yang disebutkan dalam hadis adalah barakatikum saudari, berarti saudara perempuan, ibu. Ya, kalau tadi saudari ayah karena susuan, sekarang saudari ibu karena susuan, berarti bibi dengan kita. Wahiyallati rodo'at ma'a ummika, yakni seorang wanita yang disusui oleh seseorang bersama ibumu juga yang disusui oleh seseorang, maka kita teranggap sebagai keponakannya. Al-khamisah yang kelima, al-bintu minar rodo', anak perempuan karena sebab susuan. Wahiyallati rodo'at min zaujatika, misalnya dia adalah anak perempuan yang disusui oleh istrimu. Misalkan barakah fikum, kita ngangkat anak, ternyata bisa disusui oleh istri kita dengan syarat yang tadi disebutkan, belum genap 2 tahun dan minimal 5 kali susuan, maka bisa menjadi mahram dengan kita, dianggap terposisikan sebagai anak kandung. Ya, bisa menjadi mahram. Barakallahu. Dan ini selama-lamanya. Ya. Mahram karena sebab susuan itu selama-lamanya. Namun terkait warisan, maka anak angkat, ayah angkat, atau barakah hukum kemahroman karena susuan, itu tidak saling mewarisi. Ya, yang saling mewarisi itu adalah yang ada hubungan darah. Barakah hukum. Atau hubungan pernikahan apabila dia menjadi suami istri misalkan. Fayakunur rajul aban laha minar rodo', maka laki-laki tersebut, suaminya wanita yang menyusui anak perempuan tersebut, terposisikan sebagai ayah bagi anak tersebut karena sebab susuan. Jadi mahram selama-lamanya. Akan tetapi barakah fikum, tidak saling mewarisi. Dalil 5 pihak tadi disebutkan dalam hadis, dalilu tahrimiha ula'in nisa, dalil diharamkannya menikahi 5 wanita yang disebutkan tadi karena kemahraman dengan sebab susuan, minas sunnah, dalam as-sunnah, hadisu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yakni hadisnya Aisyah, semoga Allah meridhai beliau, qaulat, beliau berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, innar rodo'a tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya kemahraman dengan sebab susuan mengharamkan sesuatu yang diharamkan karena sebab kelahiran. Barakallahu. Kalau kakak beradik kandung, saudara kandung, itu haram untuk menikah selama-lamanya, maka dikarenakan dengan sebab susuan, maka barakah fikum, dia juga terposisikan sebagai kakak adik, namun dengan sebab susuan. Maka sesuatu yang diharamkan karena sebab susuan, barakah fikum, itu sama hukumnya diharamkan karena sebab hubungan darah. Barakah fikum. Wa haditsu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan juga dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wasallam fi binti Hamzah radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda tentang putrinya Hamzah radhiyallahu ta'ala anhum, Hamzah ini apanya Nabi Abu Maruf? Siapa ayahnya Hamzah ini? Ya. Ya, siapa namanya? Abdul Muthalib. Naam. Jadi Hamzah dengan Nabi ini pernah disusui oleh barakafikum satu wanita. Barakafikum. Nah, Hamzah ini radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau punya anak perempuan. Berarti kalau dengan Nabi sepupu, ya. Ya, sepupu. Barakafikum. Berarti kalau sepupu itu kan boleh menikah. Namun ternyata ya tidak bisa menikah karena Nabi dan Hamzah ibnu Abdul Muthalib ya itu saudara sesusuan. Berarti seanggap dianggap sebagai kakak adik. Barakallahu. Maka posisinya anak perempuannya Hamzah ini seakan-akan sebagai keponakan Nabi. Walaupun dia sebenarnya adalah sepupu. Maka Nabi menyatakan, innaha la tahillu li. Anak perempuan Hamzah tersebut tidak halal bagiku. Padahal sebenarnya halal. Karena sepupu itu dengan sepupu boleh menikah. Karena bukan mahramnya. Innaha ibnatu akhi minar rodo'ah. Karena sesungguhnya ya barakahikum perempuan tersebut adalah anak perempuan saudaraku, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib, karena sesusuan. Wa yahrumu minar rodo'ah ma yahrumu minar rahim. Dan sesuatu yang diharamkan karena susuan, maka itu mengharamkan juga dikarenakan hubungan rahim. Barakallahu. Jadi hubungannya sama. Dianggap sama. Ya, hubungan rahim dengan susuan. Namun terkait warisan tidak bisa saling mewarisi. Barakallahu. Ini adalah kemahroman dengan sebab susuan. Ya, berarti kemahroman yang sifatnya takbid dan selama-lamanya itu ada kalanya dikarenakan qorobah. Ada unsur kekerabatan, hubungan darah, nasab. Seperti ibu, ibu kandung kita, ibunya ibu, nenek kita, ibunya bapak, ya nenek kita dari pihak bapak. Kemudian juga barakakum anak perempuan kita, kemudian anaknya anak perempuan kita, yakni cucu perempuan kita, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki kita, kemudian saudara kandung, ya kemudian juga saudara seayah, saudara seibu. Itu karena sebab nasab, ya qorobah, kekerabatan. Kemudian anak perempuan dari saudara kandung kita, keponakan kita, ya baik itu kandung atau seayah atau seibu. Demikian pula barakakum bintul ukhti syaqiqah, ya keponakan kita dari saudari kita yang kandung atau seayah atau seibu. Demikian pula al ammah wahya ukhtul ab, bibit kita, ya, yang dia adalah saudari ayah kita, atau al-khalah, bibit kita yang dia adalah saudari ibu kita. Maka barakakum itu semua adalah mahram yang sifatnya selama-lamanya karena sebab kekerabatan. Adapun bil musaharah, mahram selama-lamanya yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah dengan sebab pernikahan, Seperti contohnya Zaujatul Abd. Ya, barakah fikum. Istrinya ayah, berarti ibu tiri kita. Ya, ibu tiri kita. Maka kalau ibu tiri, ada seseorang ingin menikah lagi, poligami, kemudian berhubungan, sudah berhubungan, maka anak bawaan ayah tersebut atau suami tersebut dengan ibu tiri, yakni istri barunya ayahnya tersebut, maka itu menjadi mahram. Barakallahu fikum. Adapun anak bawaan dengan anak bawaan tidak mahram. Janda bawa anak, duda bawa anak. Ketika janda dan duda menikah, maka anak bawaan janda dan anak bawaan duda ini bukan mahram. Berarti boleh menikah. Barakallahu. Seandainya tidak menikah, maka anak bawaan duda itu mahram dengan janda, dan anak bawaan janda itu mahram dengan duda. Akan tetapi sama-sama anak bawaan tidak mahram, alias boleh menikah. Bapak dapat ibunya, anak dapat anaknya. Barakallahu fikum. Demikian pula zaujatul ibn, ya, menantu. Istri dari anak laki-laki kita atau istri dari cucu kita, menantu kita, menantu perempuan kita, maka itu tidak mahram dengan kita karena kita sebagai mertua selama-lamanya. Walaupun cerai nantinya tetap mahram selama-lamanya. Tidak boleh menikah, namun boleh safar bersama, boleh salaman, boleh berduaan, ya, dalam batas yang syar'i. Kemudian ummu zaujah, ibunya istri, berarti mertua kita. Demikian pula ke atas, ibunya mertua, kemudian neneknya, ibunya nenek, ya, dari istri terus. Tapi kalau cabang sudah tidak lagi mahram. Ya. Bibitnya istri bukan mahram dengan kita. Saudarinya mertua bukan mahram dengan kita. Demikian pula adiknya, neneknya istri, berarti kan nyamping, ya. Itu juga bukan mahram dengan kita. Barakallahu fikum. Demikian pula bintu zaujah, anak perempuan istri, yakni anak bawaan istri, maka itu barakallahu fikum adalah mahram kita, ya, tidak boleh dinikahi asalkan, ya, sudah berhubungan setelah akadnya. Dan seperti ini juga dibalik, berlaku kebalikannya untuk wanita, ya, dibalik. Kalau barakallahu fikum ibu mertua adalah mahram bagi seorang laki-laki mantunya, maka dibalik juga bapak mertua itu juga mahram bagi istri. Dibalik keadaannya barakallahu fikum. Cukup, Pak. Ya. Sudah jam 5, cukup. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Selebihnya barakallahu fikum, insyaallah pertemuan berikutnya adalah kemahraman yang sifatnya sementara. Kalau yang tadi adalah kemahraman, ya, dengan sifat selama-lamanya karena sebab kekerabatan, hubungan darah nasab, karena sebab pernikahan, dan karena sebab susuan. Namun yang sifatnya sementara, insya Allah Ta'ala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Fadlu barakallahu.